Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif al-Habib Abdullah bin Alawi al-Hajjar radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Ila qawlihi kaifa kaifa wal kitabu was sunnatu tafihani bit targhib fihi wal hasi alaih. Bagaimana tidak, sedangkan kitab dan sunnah penuh dalam memberi semangat dan menganjurkan untuk qiyamul lail. Walil arifina billah fil qiyami bil lail munazalat syarifah. Dan orang-orang ya arifin billah, yang arifin billah dalam bangun malam mempunyai kedudukan yang mulia. Wa azwaqun latifatun yajidunaha fi qulubihim min na'imil qurbi min Allah. Dan mereka mendapatkan rasa yang lembut yang mereka dapatkan di hati mereka, kenikmatan yang lembut yang mereka dapatkan di hati mereka daripada kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walazzatil unsi bihi wa tibil munajati wal muhadatsati ma Allah, dan kelezatan mendapatkan hiburan dengan Allah, kelezatan nikmat bermunajat dan bermuhadasah, muhawarah, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta qala ba'duhum in kana ahlul jannah fi misli ma nahnu fihi innahum la fi aysin thayyib. Jika nantinya penduduk surga mereka akan mendapatkan keadaan yang kami dapatkan sekarang ini daripada kenikmatan di malam hari, maka mereka berarti mendapatkan kenikmatan atau kehidupan yang baik. Wa qala akharu ahlul lail fi lailihim alazzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Sebagian mengatakan orang yang ahli tahajud di waktu malam mereka mendapatkan kelezatan dan kenikmatan yang lebih lezat, yang lebih nikmat daripada orang-orang yang mendapatkan hiburan ketika mereka sedang mendapatkan hiburannya. Wa qala akhar, sebagian mengatakan mundu arba'ina sanatan ma ghammani syai'un illa tulu'al fajar. Selama 40 tahun aku itu tidak pernah susah dengan sebab apapun kecuali ketika datangnya tulu'ul fajar, hilangnya waktu untuk tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahada na'im la yakun illa ba'da tajarru'il mararat. Dan kenikmat ini tidak didapatkan kecuali setelah merasakan kepahitan-kepahitan. Wa tahammulil masyaqqat fil qiyam. Dan menanggung kepayahan, rasa capek, berat dalam membangun dari tidurnya. Kama qala atabatul hulam kabatul layla isrina sana wa tana'antu bihi isrina sana ukhra. Sebagaimana dikatakan oleh atabatul hulam, aku ini bermujahadah menghadapi kesulitan untuk bangun malam selama 20 tahun, kemudian aku menikmatinya selama 20 tahun berikutnya. Fa in qulta madza aqra fi salati bilaili wa kam raka'at yang bahi an usalli fa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwajib fi tahajjudihi ala qira'ati syai'in mahsus. Kalau kamu mengatakan apa sih seharusnya yang aku baca ketika aku sholat di malam hari dan berapa rakaat sebaiknya aku melaksanakan sholat ketika itu, maka ketahuilah bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menekuni dalam tahajudnya bacaan tertentu atau juga rakaat tertentu. Wa minal hasan an tattabi al-Qur'an fataqra'ahu syai'an fa syai'an. Tapi termasuk suatu kebaikan jika kamu membaca Al-Quran sedikit demi sedikit fi qiyamika ketika kamu tahajud. hatta takhtim fi syahrin aw aqalla aw akthar hasba nashatika, sampai kamu bisa menghatamkan Quran tersebut dalam satu bulan atau lebih sedikit atau lebih banyak sesuai dengan semangatmu. Wa amma adadur raka'at fa aktsar ma ruwiya min qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 13 raka'ah wa warada al-iktisar ala 79. Adapun jumlah rakaat, maka yang paling banyak diriwayatkan daripada tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat. Ada juga yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 7 rakaat, dan juga ada yang lebih. Dan aksar ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam al-muwadawa alaihi 11 rakaat, dan kebanyakan riwayat menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya dengan 11 rakaat. Maka di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu menyebutkan bagaimana di dalam Quran dan di dalam sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak hadis-hadis, ayat-ayat yang menyebutkan bagaimana keutamaan orang yang bangun malam. Dalam Al-Quran dan dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, tatajafa junubuhum anil madaji'i yada'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaknahum yunfikun. Allah memuji orang-orang, mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menjauhkan badan mereka dari tempat tidur mereka, artinya jarang untuk tidur malam. Mereka di waktu malam hari, mereka yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut dan dengan rasa harapan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka juga memberikan atau menginfakkan apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada rizki. Dan juga dikatakan oleh sebagian riwayat bahwasanya orang-orang yang nantinya akan masuk surga tanpa hisab, yang masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu, adalah mereka orang-orang yang gemar untuk bangun malam. Mereka adalah orang-orang yang gemar dan suka untuk tahajud. Oleh karena itu, dalam riwayat juga dikatakan bahasanya, iza jama'allahu al-awwalina wal-akhirina, jika Allah subhanahu wa ta'ala nantinya mengumpulkan orang-orang semuanya, makhluk semuanya, baik makhluk yang terdahulu atau makhluk yang akhir, ja'a munadin yunadi, maka disitulah akan datang suatu panggilan di saat itu, yang panggilan tersebut yusmi'ul khala'ik, suara itu, panggilan tersebut mendengarkan semua makhluk yang ada di saat itu, dan panggilan tersebut bersuara, saya alam al khala'ik al yawm man awla bil karam, makhluk sekarang hari ini akan mengetahui siapa orang dan zat yang lebih mulia, lebih dermawan, lebih baik. Maka disitulah kemudian utusan Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan, ja'a yarji'unadi liyakumum liyakumil ladina liyakumul ladina kanu yahmadullaha fisarra'i wadbarra'i. Ayo, di antara kalian bangunlah mereka. Siapa di antara kalian yang ketika di dunia mereka memuji kepada Allah dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan susah. Maka di situ dikatakan orang yang memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka di situ dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mendapatkan surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu mengumpulkan semua makhluk yang terdahulu dan yang akhir, maka dipanggil oleh Allah orang-orang siapa? Yang memuji dan bersyukur kepada Allah dalam keadaan dia mendapat nikmat, dia puji Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kepada Allah. Dalam keadaan dia mendapatkan musibah pun tetap dia syukur kepada Allah. Jangan seperti sebagian orang ketika dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi berzikir kepada Allah, tidak lagi semangat ibadah kepada Allah ketika mendapatkan kesenangan, kenikmatan. Tapi di saat mendapatkan kesulitan, di saat mendapatkan musibah, disitulah mereka baru berdoa kepada Allah, baru mereka zikir kepada Allah, baru mereka disitu meminta-minta kepada Allah. Tidaklah sempurna orang yang seperti itu. Yang sempurna fisarra wadzarra yahmadunallaha ta'ala, mereka lah yang nantinya akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala balasan masuk surga bighairi hisab. Kemudian panggilan kedua dikatakan liyakumil ladzina kanu la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kemudian panggilan kedua memanggil orang-orang yang di dunia yang tidak membuat jual beli mereka, perdagangan mereka tidak membuat mereka lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap mencari nafkah, mencari rizki, tapi apa yang mereka lakukan ketika itu tidak membuat mereka lupa kepada Allah. Di toko mereka ingat kepada Allah, di saat jual beli mereka ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak membuat hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi berkurang. Kadang-kadang kita kalau sudah sibuk bekerja, sibuk mencari uang, sibuk mencari rizki, sudah lupa kita baca Al-Qur'annya, lupa sholat duhanya, lupa sholat rawatibnya. Kita dahulukan keinginan kita untuk mencari uang, mencari dunia, sehingga kita mengatakan bahwasanya kita sudah sibuk, tidak ada waktu lagi untuk sholat rawatib, tidak ada waktu lagi untuk baca Quran, tidak ada waktu lagi untuk kita bersalawat, berzikir kepada Allah, sedangkan dia mempunyai waktu yang banyak untuk mencari dunia. Bukan seperti itu. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah membuat mereka itu lupa kepada Allah walaupun mereka berdagang, walaupun mereka mencari rezeki. Itulah yang mereka lah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu untuk diberikan balasan surga bi ghairi hisab. Dan yang ketiga ini, fayarji fayunaji liyakumil ladzina tatajafa junubuhum anil madaji. Hendaknya bangunlah di antara kalian yang di waktu di dunia itu jarang tidur, tahajud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian mereka yagumun, mereka bangun. Wahum qalil. Tapi yang bangun ketika itu sedikit, tidak banyak. Dan mereka masuk surga bi khairi hisab. Summa yuhasabu sa'irun nas. Kemudian setelah itu mereka, selain mereka yang dipanggil, mereka semuanya akan dihisab. Yang berhasil dalam hisab akan masuk surga. Yang tidak berhasil dalam hisabnya, kejelekannya, kemaksiatannya dan dosanya lebih banyak daripada kebaikan dan pahalanya, maka sesuai dengan hukum Allah ketika itu, yang lebih banyak dosanya akan dimasukkan ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azabnya terlebih dahulu, sesuai dengan kadar kemaksiatannya, sesuai dengan kadar dosanya. Maka disitulah orang-orang yang nantinya akan menyesal, kenapa sih kok aku akan, kenapa kok maksiat anak lebih banyak, kenapa kok anak pahalanya sedikit, kenapa anak tidak melakukan kebaikan. Penyesalan di saat itu akan ada. Oleh karena itu, di saat kita sekarang di dunia, hendaklah kita sebelum datangnya malaikat Israel, sebelum datangnya ajal kita menjemput, maka kita tambah amal kita, kita taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semangat untuk mencari bekal di alam, bekal kita di alam barzah nantinya, bekal kita nantinya fi sirat, ketika kita berjalan di atas sirat, ketika timbangan amal kita nantinya ditimbang, ketika juga kitab kita nantinya akan diberikan, kita tidak tahu apa diberikan dan kita menerimanya dengan tangan kita atau dengan tangan kiri kita, na'udzubillahi mizarik. Oleh karena itu juga dikatakan bahwasanya termasuk di antara yang disebutkan dalam keutamaan tahajud, bahwasanya tahajud adalah muhur hurul ain, yaitu sebagai mahar bagi seseorang yang ingin mendapatkan bidadari di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapatkan bidadari, maka maharnya adalah tahajud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pancingan aja, ini untuk memberi kita semangat aja. Kalau bidadari sih tidak penting. Penting apa tidak bidadari? Kalau kita juga penting ya sebenarnya. Beda dengan perempuan di dunia soalnya. La tusbih nisa adunya, tidak pernah qada'il hajah, tidak pernah pergi ke hammam mengeluarkan kotoran, hanya kotorannya berupa keringat. Dan keringatnya satu tetes jika dijatuhkan di dunia, dunia itu akan harum semuanya. Itu bidadari. minum apa yang diminum akan terlihat dari putihnya. Tidak ada panu-panunya, tidak ada. Tidak ada cacatnya, sempurna. Ya, kita mendapatkan bidah dari Allah sementara kita harus bayar mahar. Dan ini pernah dimimpikan oleh sebagian salafus salihin. Dia mimpi dalam tidurnya dia mendapatkan atau dia melihat wanita yang luar biasa. Tidak seperti wanita yang dia lihat di dunia. Bidadari. Sehingga dia mengatakan, "Mana anti?" "Kalau ana hurul ain." Aku adalah bidadari. Kalau gitu, zawidni iyyaka, iyyaki. Kawinkan dan nikahkan aku dengan kamu. Kalau kamu kan ingin nikah denganku, irji ila sayyidi. Kamu datang kepada tuanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan bayar maharnya. Maka dia bertanya, "Apa maharnya?" "Qulutulut tahajjud fil lail." Perbanyaklah dan lamakanlah tahajud di malam hari. Nah, ini mahar. Kalau ingin kita mendapatkan mahar, ingin mendapatkan bidadari, kita harus membayar maharnya. Dan mahar di situ disebutkan bahwasanya maharnya adalah tulut tahajjud fil lail. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita sih sebenarnya yang lebih penting daripada kita itu adalah kita munajat dengan Allah. Di situ kita curhat dengan Allah. Kita di situ berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu atas maqam yang mulia. Maqam yang tidak diberikan kepada orang yang tidak diberikan rahmat oleh Allah. Orang yang bermaksiat kepada Allah oleh karena itu tidak ditakdirkan dan tidak diberi hidayah dan kekuatan untuk bangun malam. Kalau orang susah bangun malam, ya biasanya dia merusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan-kemaksiatannya. Jangankan maksiat yang zahir, maksiat yang batin. Imam Sufyan Tsauri ini orang besar. Imam Sufyan Tsauri mengatakan, "Ana hurimtu qiyamal lail sab'ata ashhur." Ana ini enggak bisa tahajud pernah 7 bulan lamanya, enggak bisa tahajud. Tahu sebabnya, katanya Imam Sufyan Tsauri, "Aku pernah melihat satu orang sedang menangis di masjid. Sedang menangis di masjid. Aku katakan dalam hatinya, aku katakan dalam hatiku, ini orang ini nangis cuma riya aja. Nangisnya bukan sungguh-sungguh karena nangis karena Allah. Nangisnya dibuat-buat. Nangisnya ingin dipuji orang." Di hati itu ya, dia riya terlintas di hatinya dia. Semenjak lintasan hati yang jelek tersebut sukdon kepada orang, dia tidak diberikan dan tidak ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bangun malam tahajud kepada Allah sementara. Satu dosa. Padahal dosa hati. Apalagi dosa yang lebih dari itu. Makanya jangan kita sukdon gampang meremehkan dosa. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ja'far As-Sadiq, "Lataghiranna salasatan." Jangan kamu meremehkan 3 hal. Yang pertama adalah "Lataghiranna ma'siyatan fala'alla sakhatallahu fiha." Jangan kamu meremehkan maksiat. Walaupun maksiat itu di matamu adalah maksiat yang kecil, dosa yang kecil, tapi bisa jadi Allah menurunkan murkanya, marahnya kepadamu karena sebab maksiat tersebut. Bisa jadi. Maksiat yang kecil tapi menjadi sebab murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, "La tahqiranna ta'atan wala alla ridallah Subhanahu wa taala fiha." Jangan kamu meremehkan kebaikan, walaupun kebaikan itu di matamu kebaikan yang kecil, cuma mengucapkan salam kepada orang yang kita jumpai, memindahkan batu adah di jalan agar tidak terkena kaki orang, atau senyum ketika kita berhadapan dengan sesama muslim. Kebaikan-kebaikan yang kecil, kebaikan yang remeh, tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadi ridha kepada kita karena sebab itu. Sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ketika wafatnya dimimpikan oleh orang soleh dan ditanya oleh orang soleh tersebut, "Imam Ghazali, bagaimana keadaanmu?" "Gal alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku dan kesalahan-kesalahanku." "Dengan sebab apa wahai Imam Ghazali kamu diampuni oleh Allah?" Maka di situ Imam Ghazali mengatakan, "Karena sebab pernah suatu waktu aku menulis dengan penaku. Di saat aku akan mengambil tinta, maka di situ aku melihat lalat yang sedang minum di tinta tersebut. Aku biarkan lalat tersebut, tidak aku ganggu sampai dia hinggap dengan sendirinya. Dengan sebab dia biarkan lalat tersebut minum di tintanya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dari Imam Ghazali." Hal yang kecil. Sebagaimana seorang pelacur di zaman Bani Israil yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Pelacur, zina berkali-kali. mendapatkan taubat dari Allah, maghfirah dari Allah, cuma karena dia pernah memberi minum ke anjing. Ketika mendapatkan anjing yang sedang haus, mau mengambil air di dalam sumur, tidak bisa. Dia ambil dengan sepatunya air tersebut, kemudian dia berikan kepada anjing tersebut. Dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosa zinah-zinahnya semua yang pernah dia lakukan. Hanya memberi air kepada anjing, minum anjing aja. Apalagi manusia. Kebaikan yang remeh, tapi bisa menjadi sebab ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan la tahgirana ahadan fala Allah fala allahu waliyun min awliya'illah. Dan jangan kamu meremehkan seorang pun, karena bisa jadi orang yang kamu remehkan itu adalah wali min awliya'illah. Jangan meremehkan, bisa jadi dia wali, bahkan bisa jadi dia Nabi Khadir, yang kita yakini bahwasanya Nabi Khadir hidup, dan Nabi Khadir kita yakini bisa berubah-ubah wajahnya, rupanya, sesuai dengan orang yang dihadapinya. Bisa jadi. Makanya katanya salaf khususan, di awal hari, di awal pagi hari, kalau ada orang yang meminta-minta, jangan pernah kamu menolaknya. Pertama kali orang yang datang kepadamu di suatu hari, jangan kamu tolak orang yang pertama kali meminta. Karena bisa jadi itu adalah Nabi Khadir yang datang untuk menguji kamu, apakah kamu syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta yang diberikan oleh Allah, atau kamu tidak mensyukuri harta yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya itu. Jadi jangan pernah meremehkan seseorang, karena bisa jadi wali min awliya'illah. Dan dengan kita husnudzon kepada semua orang, maka kita akan mendapatkan asrornya, kita akan mendapatkan barokahnya. Barokah yang kita dapatkan dari orang tergantung husnudzon kita, bukan tergantung orang yang kita lihat. Kita melihat orang wali, tapi ketika kita melihatnya kita tidak ada husnudzon. Ketika kita melihatnya kita menganggapnya orang wali biasa ini. Nah, paling bukan wali, paling orang-orang aja yang menganggap wali, padahal mendapatkan barokah kita dengan seperti itu. Tidak mendapatkan barokah. Tapi kita meyakini orang yang kita lihat orang wali, ini jangan-jangan orang wali ini. Bisa jadi ini wali kutub. Cuma mastur ini walinya. Tidak ketahuan orang. Dia cium tangannya, dia yakini, dia minta doa, mendapatkan barokah. Walaupun sebenarnya dia bukan orang wali. Tergantung keyakinan kita. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan seorang pun, jangan merendahkannya. Bisa jadi wali min awliya'illah. Ya begitu juga. Ya dalam hal kebaikan-kebaikan jangan pernah meremehkan, karena bisa jadi itu adalah sebab kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita tadi baca bahwasanya mereka salafus saleh, mereka orang-orang saleh, mereka mendapatkan kesenangan di waktu tahajud yang lebih daripada kesenangan orang-orang yang suka dengan hiburannya. Orang-orang yang foya-foya, orang yang senang dengan permainannya, senang dengan ya dengan wanita-wanita yang mereka kumpul dengan mereka, semuanya mereka mendapatkan kesenangan, tapi tetap kesenangan yang mereka dapatkan tidak lebih besar daripada kesenangan orang-orang yang soleh yang duduk di depan dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah, tadarruk kepada Allah, munajat kepada Allah, sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan yang luar biasa bagi mereka. Tidaklah heran kalau mereka di situ suka dengan tahajud, mereka bahkan yutawilun fil qiyam, mereka memanjangkan berdiri ketika sholat, mereka memanjangkan sujud mereka ketika mereka sholat. Kenapa? Mereka terhibur. Rasulullah SAW hatta tawaramat qadama, dari lamanya berdiri ketika tahajud itu, hatta tawaramat qadama, sampai menjadi bengkak kedua kaki Rasulullah SAW. Imam Ali Zainal Abidin mendapatkan kenikmatan ketika dalam sholatnya, sampai api yang membakar rumahnya pun tidak terasa, tidak membuatnya dia itu melihatnya dan menyadarinya. Kenapa? Terjerumus atau masuk dalam kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka merasakan nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu pernah Mansur bin Mu'tamir, salah seorang daripada orang-orang soleh, itu kalau tahajud dia naik ke atas lotengnya dan dia di situ tahajud kepada Allah, semenjak habis Isya dia tahajud. Di situ dia berdiri lama, dia baca Al-Quran, mungkin hatam Quran, karena tidak sedikit orang yang menghatamkan Quran dalam satu rakaat ketika mereka tahajud, dan mereka banyak. Itu dari lamanya sampai berdiri ketika beliau sholat, sampai putri daripada tetangganya itu mengira itu adalah tiang. Jadi dilihat dari jauh, karena agak gelap di atas lotengnya, dikira itu tiang. Kapan ketahuannya? Ketika Syekh Mansur Al-Mu'tamir ini meninggal dunia, wafat, putri daripada tetangganya kok tidak melihat lagi tiang tersebut, sehingga dia bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, aku biasanya kalau malam hari aku melihat tiang, kok sekarang tidak ada tiang lagi. Maka ayahnya mengatakan, wahai anakku, putriku, itu bukan tiang, tapi itu adalah tetangga kita Mansur bin Mu'tamir sedang tahajud sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, tiap malam nikmat, mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika itu. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim termasuk mujahadahnya. Syekh Abu Bakar bin Salim mujahadahnya adalah tiap malam keliling di kota Tarim. Itu dengan berjalan kaki dari Inat. Inat keluar dari kota Tarim ya. Jadi dari kota ke kota dengan berjalan kaki di malam hari. Dan sampai Tarim dia membersihkan kamar mandi yang ada di masjid-masjid. Masjid-masjid di Tarim semuanya dibersihkan kamar mandinya. Dan dikuras, diisi dengan air yang baru. Yang air yang baru ini dia timba dengan tangannya sendiri. Menimba dengan tangan sendiri. Setelah setiap selesai membersihkan satu kamar mandi dan diisi dengan air yang baru, sholat di masjid itu. Pindah ke masjid yang lain, pindah ke masjid yang lain. Tidak berhenti kecuali menjelang fajar baru berhenti. Bahkan dia lakukan ini dalam keadaan di waktu musim dingin, yang sangat dingin. Sehingga di jalan-jalan itu penuh dengan salju. Tapi dia beliau tetap keluar untuk melaksanakan wiridnya, kebiasaannya. Sampai mereka mengetahui kalau Syekh Abu Bakar bin Salim ini keluar sesuai dengan seperti kebiasaannya dari darah. Darah itu terlihat dari satu langkah ke langkah yang lain. Jadi karena dinginnya sampai mengeluarkan darah dan tidak menghalangi untuk berhenti daripada kebiasaannya melakukan mujahadah tahajud di masjid tadi. Arah Syekh Abu Bakar bin Salim. Oleh karena itu beliau mengatakan, "Man lam yujahid fil bidayah lam yasil ila nihayat." Barang siapa yang seseorang tidak ada kesungguhan, tidak mujahadah, tidak menawan hawa nafsu di masa mudanya, di awal umurnya, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan sampai kepada cita-cita yang dia cita-citakan, tidak akan sampai kepada kedudukan yang tinggi. Harus dimulai dengan mujahadah. Di awal mudanya, di awal umurnya, dia harus ada kesungguhan, harus melawan hawa nafsunya, baru dengan itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Yazid Al-Bustami, dia beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dalam munajatnya, "Ya Allah, kaifa asilu ilaik?" Ya Rasulullah, bagaimana sih? Ya Allah, bagaimana caranya aku bisa sampai kepadamu, ya Allah? Maka di situ dia mendengar suara dari Allah Subhanahu wa taala, "Utruk nafsak wa ta'al ilayya." Tinggalkan hawa nafsumu, wa ta'al ilayya. Kemudian mari datang kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Melawan hawa nafsu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini juga disebutkan tentang bacaan dan salat apa sih? Berapa rakaat sih tahajud itu? Sebagaimana sudah kita sebutkan, bahwasanya tahajud itu perlu diketahui, tahajud itu adalah sholat apapun yang dilakukan setelah sholat isya dan dilakukan setelah tidur, itu tahajud. Kalau tidak setelah tidur, itu namanya qiyamul lail. Tapi kalau dia tidur terlebih dahulu, maka itu sholat dinamakan sholatnya sholat tahajud. Yang penting habis sholat isya, apapun. Jadi sholat isya, tidur walaupun sebentar, bangun dari tidur, kemudian dia sholat, apapun sholatnya, dia mau sholat ba'diyatul isya boleh, mau sholat witir boleh, ya mau sholat hajat boleh, mau sholat sunnatul wudhu boleh, mau sholat misalnya qadha pun, mau sholat qadha yang wajib, qadha yang sunnah, qadha sholat wajib, qadha sholat sunnah boleh, dengan niat juga ketika itu dia melaksanakannya dengan niat juga tahajud. Ana sholat witir sekalian tahajud, ana sholat ba'diyatul isya sekalian tahajud. Dianjurkan kalau kalian mau sholat witir di tengah malam atau menjelang subuh, maka kalian boleh niat ketika sholat witir dengan niat juga tahajud. Jadi witir jadi tahajud. Apapun sholatnya bisa menjadi tahajud kalau dia niatkan dengan niat tahajud ketika itu. Apapun sholatnya. Jadi apapun, kalau tidak mau digabung dengan sholat yang lain, ya boleh niat sendiri dua rakaat. Niat tahajud boleh. Dan tidak ada batasan. Paling sedikit berapa rakaat, paling banyak berapa rakaat, tidak ada batasan. Maka kita tahu di antara mereka ada yang sholat sampai 1000 rakaat wiridnya di malam hari. Di antara mereka ada yang 500 rakaat, ada mereka di antara mereka 300 rakaat setiap hari. Ya, bahkan di antara mereka ada yang menghatamkan Quran, bukan banyak, di antara banyak menghatamkan Quran satu kali tahajud. Termasuk Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Dan Imam Abu Hanifah ini termasuk dia yang tidak pernah tidur semalaman. Jadi tidak ada Imam Abu Hanifah yang namanya di malam hari tidur, tidak pernah. Ya, dia awal mulanya dia tidur setengah malam. Jadi setengah malam dia bagi, setengah malam dia tidur, setengah malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu dia keluar dari rumahnya melewati pasar. Di pasar itu mereka sedang membicarakan Imam Abu Hanifah. Termasuk di situ mereka memuji Imam Abu Hanifah, yang di antara yang mereka puji ketika itu, masyaallah, Imam Abu Hanifah itu enggak pernah tidur malam. Sama sekali enggak tidur malam. Imam Abu Hanifah lewat. Dan Imam Abu Hanifah dengar, "Ya Allah, kok mereka mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah tidak pernah tidur malam, padahal ana tidur malam. Ana setengah malam tidur, setengah malam ibadah." Semenjak itu Imam Abu Hanifah tidak mau lagi dipuji oleh mereka dengan pujian yang tidak benar-benar ada. Dengan pujian yang tidak benar-benar ada pada diri dan sifat dan keadaan Imam Abu Hanifah. Semenjak itu dia tidak pernah lagi tidur malam. Ada di antaranya Imam Abu Hanifah yang tidak pernah tidur malam. Di antara mereka juga tidak pernah tidur malam adalah Habib Al-Ajami, murid daripada Imam Hasan Al-Basri. Di antaranya adalah juga Abu Sulaiman Ad-Dharani di min kibar At-Tabi'in. Tidak pernah tidur malam. Di antaranya adalah Rabi' Al-Adawiyah, seorang wanita Rabi' Al-Adawiyah tidak pernah tidur malam. Di antaranya adalah Kahmas bin Hasan, seorang ulama di zamannya. Ya, di antaranya juga ada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad juga di antaranya. Di antaranya adalah Habib Abdurrahman As-Sagaf, wal Habib Muhammad Al-Mauladawila, wal Habib Umar Al-Muhdhar Maraqadu Filail. Habib Abdurrahman As-Sagaf ketika ditanya 33 tahun tidak pernah tidur malam. Tidak pernah tidur malam, tidak pernah tidur siang ya. Jangan berarti tidak pernah tidur malam tapi siang dari pagi sampai sore tidur. Bukan. La lailan wa la naharon. Habib Abdurrahman As-Sagaf tidak tidur malam, tidak tidur siang. 33 tahun dia lakukan itu. Beliau ditanya, kok bisa kamu lakukan itu? Bagaimana aku bisa tidur? Ketika aku membaringkan badanku ke kanan, aku melihat surga. Melihat surga. Bagaimana aku bisa tidur? Ketika aku baringkan badanku ke kiri, aku melihat neraka. Melihat keadaan surga, surga begini-begini, dia lihat. Neraka dengan azabnya yang bermacam-macam, yang sangat kita ngeri melihatnya. Apa bisa kita tidur? Tidak mungkin kita bisa tidur. Kita melihat orang disembelih aja tidak bisa tidur 2 hari, 3 hari. Ya itu kita melihat keadaan azab di neraka. Kalau dia baringkan badannya ke kiri, mana bisa aku tidur? Katanya Habib Abdurrahman As-Sagaf. Rabi' Al-Adawiyah tidak pernah tidur. Bagaimana orang bisa tidur yang sedangkan dirinya tidak tahu apa nantinya di kelak di akhirat bisa melewati sirat apa tidak bisa? Bagaimana orang yang tidak tenang dan tidak pasti apa bisa melewati sirat dan atau tidak bisa, dia akan tidur tenang, tidak bisa tidur. Al-Habib Umar Al-Muhdhar juga tidak bisa tidur. Ya, Habib Abdurrahman Al-Muhdhar ini putra daripada Habib Abdurrahman As-Sagaf. Habib Umar Al-Muhdhar ini pernah memijat kaki ayahnya Habib Abdurrahman As-Sagaf, dipijat. Ketika sampai di kaki, ujung kakinya, telapak kakinya, di situ dia melihat butiran-butiran berlian. Berlian itu. Kaget Habib Umar Al-Muhdhar melihat di telapak kaki ayahnya ini butiran-butiran berlian. Maka ditanyakan, ya ayah, ini butiran berlian ini dari mana? Butiran berlian ini bukan emas lagi, lebih mahal daripada emas. Apa katanya Habib Abdurrahman As-Sagaf? Ya waladi, itu adalah bekas barusan aku jalan-jalan di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini karomat ya. Kalau orang tidak percaya dengan karomat, ya sudah terserah. Tapi karomat kita yakini akan adanya. Setiap mukjizat yang bisa terjadi kepada nabi, maka bisa terjadi juga kepada wali, dan itu dinamakan karomat. Apapun mukjizat yang bisa terjadi di tangan nabi, di tangan rasul, maka bisa terjadi di tangan wali min auliyaillah. Termasuk menghidupkan orang yang sudah mati pun juga kita katakan karomat memungkinkan, apalagi cuma masuk surga. Memungkinkan menghidupkan orang mati, memungkinkan. Ada karomat. Tapi tidak semua orang percaya. Kadang-kadang, oh, tidak mungkin mendengarkan cerita seperti itu. Namun, makanya Imam Junaid mengatakan, at-tasdiq bi wilayatina wilayah sughra. Kalau ada orang-orang yang percaya dengan kedudukan kami, mukjizat atau karomat kami, percayanya aja sudah wali itu sudah. Katanya Imam Junaid. Ya, oleh karena itu, maka mereka diantaranya banyaklah di antara mereka yang tidak pernah tidur semalaman tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan ahlul lail fi lailihim asyad wa alad alad min ahli lahwi fi lahwihim. Lebih terhibur daripada mereka orang-orang yang mendapatkan hiburan di saat mereka mendapatkan hiburan. Tapi mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang bangun malam itu mereka memang betul-betul terhibur dan tanpa mendapatkan kesusahan untuk bangun semalaman penuh. Tapi kalau kita seperti ini, kita semalaman tidak tidur, paginya kita sudah mati, setengah mati sudah. Ya, tapi mereka tidak tidur semalaman, tidak tidur juga siang hari, pagi hari, siang hari tidak tidur. Nah, mereka yang tidak kuat-kuat seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau kita, katanya fuqaha, katanya ulama, makruh hukumnya untuk tidur semalaman penuh. Jadi dianjurkan kita untuk tidur di malam hari. Kita berikan kepada di jiwa kita, diri kita, haknya. Yang termasuk hak badan kita ini, kita berikan waktu untuk istirahat. Kecuali kalau kita seperti mereka, kita tidak seperti mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, inilah ahsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini orang yang paling takwa kepada Allah dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Walakinni usolli wa argud. Tapi aku adalah orang yang tidur, orang yang sholat tahajud, tapi wa argud, tapi juga aku tidur. Wa asuma afdir. Aku orang yang suka melaksanakan puasa, ibadah wajib puasa, ibadah sunnah juga puasa. Wa uftir, tapi aku kadang-kadang juga tidak puasa. Di sini bagaimana Nabi SAW memberikan kepada sahabat untuk menganjurkan untuk memberikan hak kepada jiwanya, badannya yang butuh kepada istirahat. Tidak kita seperti orang-orang. Kalau kita seperti mereka tidak masalah. Kita bisa kuat tidak tidur semalaman penuh dan kita juga tidak lemah di siang harinya. Kita memberikan hak kepada orang-orang yang mempunyai hak kepada kita, daripada keluarga dan daripada orang-orang yang membutuhkan ilmu kita. Maka kita tidak masalah dan tidak makruh. Kalau tidak, maka hukumnya makruh tidur semalaman. Dan dianjurkan juga, ini habis waktunya. Fatihah la niyatin Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimna ma jahilna wa faqihna fid din wa yu'allimna ta'wil ruknana wa lakum al-futuhal munu rusul salhal qalb wal jasad wa ruh wa la niyatin Allah Subhanahu wa taala yuwaffiqna lil amal ma 'allimna yu'allimna ma jahilna wa la niyatin Allah Subhanahu wa taala yuwaffiqna lil khairati wa la liqiyamil lail ruknana la yuqna ladah wal ladat al munajah ladat al qiyam ladat al ibadah wa ladat al qira'ah ladat al salah wa an Allah Subhanahu wa taala yubaidna min al ma'asi yubaidna min al mawani allati tamna'u من قيام الليل تعمنا وانا ان التهجد تعمنا وانا ان العباده ان الطاعه وان الله سبحانه وتعالى يقربنا الى اليك ويقربنا الى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقربنا الى سلف الصالحين ويا محول الاحوال حول احوالنا الى احسن الحال من حاله الشقاء الى حاله السعاده من حاله المعصيه الى حاله الطاعه من حاله الخذلان الى حاله التوفيق ومن حاله الفقر الى حاله الغنى ومن حاله الضيق الى حاله السعه ومن حاله البؤس الى حاله الكرب يا مولانا يا مجيب يا هادي لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تستجيب دعواتنا عاجلا على هدينا كن يا صالح جامعا ليخذلنا خيرا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة